إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berjumpa lagi pada majlis yang ke-8 dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang adab-adab para pembawa Al-Quran dan seputar Al-Quran. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita sudah masuk ke bab yang baru, yaitu Al-Babur Rabi' fi Adab Muallimil Quran wa Muta'allimihi. Bab yang ke-4 berbicara tentang bab adab-adab pengajar Al-Quran, guru Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, wa muta'allimihi, dan adab-adab orang yang belajar Al-Quran. Ini bab yang penting sekali. Para ulama terdahulu, bahkan sebelum itu, para sahabat, sangat memperhatikan dalam hal adab. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa adab itu lebih didahulukan untuk dipelajari daripada ilmu itu sendiri. Al-Imam Malik ketika beliau akan belajar dari gurunya Rabi'ah Ar-Ra'i, ibunya berpesan, "Ta'allam min adabih qabla an tata'allam min ilmihi." Belajarlah adabnya, adabnya Rabi'ah, ulama tabi'in. Belajarlah dari adabnya Rabi'ah sebelum kamu belajar dari ilmunya. Ambil dulu adabnya ulama tersebut sebelum kamu ambil ilmunya. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa adab seputar orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran. Hadzal babu ma'al babaini ba'dahu huwa maqsudul kitab. Kata Al-Imam An-Nawawi, bab ini dan dua bab setelah ini merupakan inti dari kitab ini. Inti dari kitab ini ada pada bab ini ke-4 dan dua bab setelah ini. Wa huwa tawilun muntashirun jiddan. Dan sebenarnya bab tentang adab ini, bab adab orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran, itu sebenarnya panjang sekali kalau dibahas. Dan banyak di kitab-kitab para ulama. Di antara kitab yang paling bagus tentang adab, tapi adab penuntut ilmu secara ilmu, adalah kitab Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Jami' fi Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Adab-adab tentang penuntut ilmu dan akhlaknya para sami', orang yang mendengarkan ilmu. Disebutkan secara umum banyak sekali adab-adab penuntut ilmu, tapi lebih khusus lagi tentang adab penuntut ilmu hadis. Juga karangan kitab Al-Imam Ibn Abdul Bar, Jami' al-Bayan, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, tentang keutamaan ilmu dan adab-adabnya juga. Itu di antara kitab yang, dua kitab yang paling lengkap menjelaskan tentang adab penuntut ilmu. Di antara juga ada kitab Adabud Dunya Wad-Din karangan Imam Al-Mawardi. Dan banyak kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan tentang adab-adab para penuntut ilmu. Hendaknya kita, para penuntut ilmu, sebelum kita benar-benar belajar, kita belajar dulu bagaimana adab kita menuntut ilmu. Adab kita bersama guru. Adab kita ketika menuntut ilmu. Adab kita setelah menuntut ilmu. Adab kita sesama penuntut ilmu. Dan lain-lainnya. Wa ana ushiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusulin. liyashula hifzuhu wa dhabtuhu insyaallah ta'ala. Kata Imam An-Nawawi, dan aku memberikan isyarat menunjukkan maqasidihi mukhtasaratan, kepada maksud-maksud dari adab-adab ini mukhtasaratan, hanya ringkas saja. Fi fusulin, dalam beberapa pasal. Liyashula hifzuhu wa dhabtuhu, agar mudah dihafal dan mudah untuk dikuasai insyaallah ta'ala. Jadi Al-Imam An-Nawawi membuat kitab ini, yang kitab ini kitab yang ringkas, aslinya itu untuk dihafal. Dan para ulama terdahulu di zaman Imam Nawawi maupun sebelum beliau maupun setelah beliau, kalau kitab-kitab mukhtasar seperti ini itu rata-rata mereka dihafal. Bukan sekedar dibaca, selesai, tutup kitab, tidak jarang bahkan sering lupa isi apa isi kitab tersebut. Adapun para ulama terdahulu, mereka kalau belajar ilmu, terutama kitab mukhtasar seperti ini, itu mereka mempelajarinya sambil dihafal. Sambil dihafal. Bahkan jangankan kitab ini, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Yang ini hanya saya punya edisi yang sakunya saja. Kurang lebih sekitar 10 cm kali 7 cm lah. Kurang lebih. Atau 15 cm kali 7 cm. Kita ini kitab yang kecil. Ada kitab yang lebih besar lagi, misalnya Raudhatun Nazir, Wajanatil Manazir, karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tentang usul fiqh. Beliau pun bahasanya pun sangat ringkas sekali, mukhtasar, sehingga agak sulit. Di awalnya pun beliau bilang membuat kitab mukhtasar seperti ini itu untuk dihafal. Padahal kitabnya itu ukurannya besar, halamannya 150 halaman. Itu kalau untuk orang sekarang bisa dibilang mustahil untuk dihafal. Tapi para ulama terdahulu mereka biasa menghafal. Biasa menghafal ilmu. Karena menghafal ilmu itu penting. Faslun, fasal yang pertama, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i an yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Fasal pertama, adab pertama dan yang paling penting, ini adalah adab yang paling penting dalam menuntut ilmu Al-Quran maupun ilmu-ilmu lainnya. Adab yang pertama, hendaknya yang pertama kali diperhatikan oleh al-muqri, orang yang mengajarkan Al-Quran, wal-qari, dan orang yang membaca Al-Quran, an yaqsuda bidzalika ridallah. Hendaknya dia, tujuan dia melakukan hal tersebut, tujuan orang yang mengajarkan Al-Quran, tujuan dia mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, tujuan dari dia belajar Al-Quran, tujuannya untuk menggapai ridha Allah Ta'ala. Ini adalah adab yang pertama. Hendaknya kita memperbaiki niat kita. Memperbaiki niat kita, tujuan kita menuntut ilmu. Semata-mata hanya untuk menggapai ridha Allah Ta'ala. Karena kita memang diciptakan itu untuk beribadah. Di antara sarana beribadah yang paling mulia adalah berkaitan dengan Al-Quran. Baik itu belajarnya, mempelajarinya, membacanya, maupun mengajarkannya. Hendaknya ada pertama yang kita harus sangat perhatikan, bahkan ini sebenarnya inti dari semua yang setelahnya. Karena kalau rusak di sini, amalan kita itu sia-sia. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, mengikhlaskan agama, ibadah hanya untuk Allah saja. حُنَفَاء, lurus, berada di jalan yang lurus, tidak mengikuti jalan-jalan syirik, jalan-jalan yang menyimpang. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus. Secara asal ayat ini sebenarnya berbicara tentang ahlul kitab, tapi sebagaimana kaidah yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafaz dalil, keumuman dalil Al-Quran maupun hadis tidak terikat dengan hanya berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut atau sebab wurudnya hadis. Sehingga ini pun berlaku bagi kita kaum muslimin. Tidaklah mereka diperintah untuk beribadah. Perintah untuk beribadah mukhlishina lahuddin, hanya ikhlas mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Ada riwayat, tapi riwayat ini termasuk Israiliyat dari Bani Israel. Qila li Isa alaihissalam manil mukhlis, ditanyakan kepada Isa alaihissalam, siapa itu orang yang ikhlas? Qala alladhi ya'malul amala wa la yuhibbu an yahmadahu an-nasu alaihi, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya. Siapa itu orang yang ikhlas? Yaitu orang yang mengamalkan amal, dia beramal, wa la yuhibbu an yahmadahu an-nas, dan dia tidak suka untuk dipuji manusia karena mengejarkan melakukan amal tersebut. Inilah orang yang ikhlas, tidak mengejar pujian manusia. Mengikhlaskan ibadah yaitu muwahhidin la ya'buduna siwa, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Itulah hakikat ikhlas. Dan nanti pada perkataan riwayat-riwayat nukilan-nukilan yang selanjutnya akan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi tentang definisi dan perkataan para ulama tentang ikhlas, yang intinya adalah mengarahkan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak mencari pujian manusia, tidak mencari tujuan ini dan itu dari tujuan dunia. Sebenarnya ayat yang memerintahkan untuk ikhlas sangat banyak sekali. Di antaranya adalah surat Al-An'am ayat 163. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah berfirman kepada Rasulnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan nusuk di situ nanti ada dua penafsiran, dan nusukku bisa berarti ibadah, bisa berarti sembelihan, "wa mahyaya wa mamati," dan seluruh hidupku dan matiku, "lillahi rabbil alamin," hanya untuk Allah saja. Isbat penetapan ibadah diarahkan hanya untuk Allah saja. La syarika lahu, nafi, penafian, tidak ada sekutu bagi Allah siapapun juga dalam tujuan beribadah tersebut. Wa bidzalika umirtu, dan demikian aku diperintah. Rasulullah SAW diperintah, begitu pula para nabi sebelum beliau dan juga umatnya, mencakup umatnya, seperti itu diperintah untuk mengerahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang orang pertama yang beragama Islam, atau orang pertama yang berserah diri. Salati, salatku, salat ini bukan hanya satu salat saja. Secara lafaznya memang lafaznya mufrad, inna salati, sesungguhnya salatku, tapi salati di sini itu adalah ismul jins yang mencakup semua jenis salat, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah, salat yang muqayyadah maupun salat yang mutlaqah. Semua salatku itu hanya untuk Allah saja. Semua jenis salat hanya untuk Allah saja, tidak boleh diarahkan kepada yang lain. Sehingga apa? Di antaranya kalau diarahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Kalau aslul ibadah, aslus solah, asal solatnya untuk Allah, tapi tercampur sesuatu yang bukan untuk Allah, maka di bagian itu dia syirik di situ. Misalnya orang yang solat, terutama biasanya sholat terawih atau dia posisi sebagai imam, sholatnya aslinya ikhlas untuk Allah, ibadahnya untuk Allah saja. Tapi dia suaranya misalnya bagus, misalnya suaranya bagus, dan dia membaguskan suaranya bukan dalam rangka menerapkan sunnah Rasulullah SAW untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Dalam hadisnya Rasulullah mensunnahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian yang bagus. Dan Rasulullah SAW pernah memuji Abu Musa al-Ash'ari, innaka utita mizmaran mimazamiri Ali Dawud. Sesungguhnya engkau diberi seruling dari seruling-seruling keluarga Dawud, yaitu suaranya bagus. Aslinya suara bagus itu diperintah. Membaca Al-Quran dengan suara yang bagus diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu bernilai ibadah. Tapi ketika dia tidak ikhlas dalam memperbagus bacaan tersebut, dia mengarahkannya untuk orang lain supaya dipuji manusia. Oh, si Fulan ini, kalau imam suaranya bagus, Masya Allah, suaranya enak didengar. Tujuannya seperti itu, maka itu tidak bernilai ibadah, bahkan bernilai sebagai dosa. Karena itu riya di situ. Dan riya adalah syirik kecil, dan syirik kecil itu bahkan dosa besar. Jadi ibadah kita, salat kita, maupun ajza'us salah, semua bagian-bagian salat itu hanya untuk Allah saja. Wa nusuki, dan nusukku. Yang ulama khilaf tentang apa makna nusuk di sini. Sebagian besar ulama menafsirkan bahwa nusuki di sini yang dimaksud adalah sembelihanku. Dzabihah, maksudnya adalah dzabihah, dan ini pendapat yang didukung oleh Mujahid, Ad-Dhahhak, Sa'id bin Jubair dan lain-lainnya para ulama, yaitu sembelihanku. Secara umum baik sembelihan pada haji dan umrah ataupun jenis-jenis sembelihan yang lainnya itu hanya untuk Allah saja. Ketika sembelihan tersebut diarahkan kepada selain Allah, maka itu berarti kesyirikan. Kalau semuanya niatnya hanya kepada selain Allah saja, maka itu syirik besar. Tujuan dia menyembelih semata-mata untuk selain Allah, maka itu syirik besar. Kalau dia tujuan aslinya menyembelih untuk Allah, tapi juga dicampuri untuk yang lainnya, sebagaimana dalam perkara sholat tadi, maka dalam perkara yang di situ tercampur diniatkan kepada selain Allah, maka itu bernilai riya, bukanlah suatu ibadah. Lalu makna yang kedua dari nusuki di sini adalah dini, inna salati wa dini, yaitu agamaku, semua agamaku, agama Islam secara umum, mencakup semua syariat Islam secara umum. Para ulama ada lagi yang menafsirkan bahwa maksud nusuki di sini, inna salati wa ibadati, maksud nusuki adalah ibadahku, semua ibadahku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Dan ini adalah penafsiran dari Az-Zajjaj dan banyak dari para ulama. Yang intinya tetap bernilai bahwa ibadah kita semuanya, baik itu sembelihan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, hanya diarahkan untuk Allah saja. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku, seluruh hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja. Di sini itsbat, penetapan bahwa semua ibadah, baik yang ibadah khusus seperti sholat tadi atau sembelihan maupun ibadah secara umum, berdasarkan penafsiran kedua dari kata nusuk, itu hanya untuk Allah saja. Lillahi rabbil alamin. Penetapan ibadah hanya untuk Allah saja. La syarika lahu. La linafil jins. Yang itu menunjukkan umum. Tidak ada sedikit pun sesuatu apapun yang menjadi sekutu bagi Allah dalam hal ini. Baik sekutunya itu berwujud malaikat, ataupun nabi, ataupun orang soleh, ataupun hewan, ataupun manusia, ataupun benda mati, ataupun yang lainnya. Tidak boleh ada penyekutuan di sini. Tidak boleh ada sesuatu apapun yang menjadi sekutu bagi Allah dalam tujuan dari ibadah-ibadah tersebut. Bahkan kepada Rasul atau kepada malaikat dan orang-orang soleh, tidak boleh. Karena ibadah itu hak mutlak Allah saja. Hak mutlak Allah yang tidak boleh dialihkan kepada yang lain. Dan masih banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk ikhlas ibadah secara umum maupun tentang Al-Quran, agar kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil, setelah membawakan dalil dari Al-Quran, membawakan dalil dari hadis. hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang sudah ma'ruf, hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa hadzal haditsu min usulil Islam, kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya amal-amal disertai dengan niat, berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi tiap orang, ma nawa, sesuai apa yang dia niatkan. Dan hadis ini termasuk dalam usulul Islam, pokok-pokok agama Islam. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan semua perawi atau semua para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, dan semua para ulama yang mengarang kitab sahih, Ibnu Hibban, Al-Barqani, Ibnu Khuzaimah, dan yang lain-lainnya, mereka membawakan hadis ini. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Malik tidak membawakan hadis ini dalam kitabnya. Padahal dalam Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini, di dalam Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam sahihnya di 7 tempat. Di 7 tempat. Dan dalam salah satu sanadnya terdapat Imam Malik, penyebutan Imam Malik di situ. Karena Yahya bin Sa'id Al-Ansari dalam hadis awal Sahih Bukhari yang meriwayatkan darinya adalah Abdul Wahab Al-Thaqafi. Abdul Wahab Al-Thaqafi ini tabaqah Imam Malik. Dan Imam Malik pun kenyataannya ada sanad salah dalam salah satu sanad di Sahih Bukhari. Mengapa tidak ada di Muwatta yang riwayat yang banyak menyebar? Tapi dibantah oleh Imam As-Suyuti, Muwatta Imam Malik itu riwayatnya sebenarnya banyak, ada belasan. Ada riwayat Al-Qa'nabi, ada riwayat Imam Syafi'i, ada riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, banyak. Dan kata Imam As-Suyuti, ada di salah satu riwayat Muwatta Imam Malik ada hadis ini. Hadith innamal a'malu binniyah, sehingga penisbatan hadith ini dalam Muwatta Imam Malik itu adalah penisbatan yang sahih, walaupun hanya di salah satu riwayat dari riwayat-riwayat Muwatta yang banyak. Hadith ini termasuk usul Islam, innamal a'malu binniyah. Sebenarnya di sini potongan hadith yang ada, masih ada lanjutannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini secara arti harfiahnya, tapi nanti ada arti takdirnya di situ, ada sesuatu yang dihapus di situ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia ingin mendapatkannya, atau hijrahnya karena wanita yang ia ingin menikahinya, maka hijrahnya tersebut dihitung kepada apa yang dia niatkan tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, hadis yang sangat penting, hadis pokok dalam bab niat, hadis pokok dalam bab niat. Bahkan Imam Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Abu Daud, At-Tirmidhi, Ad-Daruqutni, dan imam-imam yang lainnya mengatakan bahwa hadis ini thuluthul Islam. Hadis ini adalah sepertiga Islam. Atau hadis ini adalah sepertiga ilmu. Sepertiga Islam ada di hadis ini. Mengapa sampai sebegitu besarnya? Sepertiga Islam ada di hadis ini. Dijelaskan lagi oleh Imam Al-Baihaqi, karena amalan hamba itu terbatas pada 3. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan jawarih, amalan anggota perbuatan. Setiap amalan hamba tidak lepas dari 3 hal tersebut. Sedangkan hadis ini berbicara tentang salah satu dari 3 hal tersebut, yaitu berkaitan dengan hadis ini, berkaitan dengan semua amalan hati. Pokok dari semua amalan hati berada dalam hadis ini. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hadis ini thuluthul Islam, sepertiga dari Islam. Karena berkaitan mencakup semua amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan hati. Baik itu mimbabi isbat maupun mimbab at-turuk. Amalan hati yang berupa penetapan maupun amalan hati yang berupa penafian, peniadaan. Bahkan berkata Al-Imam Syafi'i, hadis ini yadkhulu fi 70 baban fil ilm. Hadis ini mencakup 70 bab dalam bab ilmu. 70 bab dalam bab ilmu, sangat masuk ke dalam banyak bab. Makanya tidak heran sehingga Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini itu tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di kitab Bad'il Wahyi saja, tapi juga di kitab Kitabul Ilm, juga di kitab Kitabun Nikah, dan di tempat-tempat lainnya dalam Sahih Bukhari beliau bawakan 7 kali. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini saja di 7 tempat. Tapi di Masya Allah, ini menunjukkan keluasan ilmu Imam Bukhari. Tidaklah dia ulang hadis di tempat yang lain kecuali di situ ada faedah tambahan. Faedah tambahan baik berupa faedah dalam hal matan maupun faedah dalam hal sanad. Yang menunjukkan inilah keluasan ilmu dari Imam Al-Bukhari yang kalau dibahas mungkin tidak akan cukup waktunya pada kesempatan yang singkat ini. Mari kita bahas hadis ini. Sebagaimana saya sampaikan, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting dalam bab niat. Bahkan kata Abdurrahman bin Mahdi, yanbaghi likulli man sannafa kitaban an yabtadi'a bi hadzal hadis tanbihan lit-talib 'ala tashihin niyyah. Hendaknya orang yang ingin mengarang suatu kitab, mengarang suatu buku, memulai dengan hadis ini. Supaya apa? Supaya jadi hal yang mengingatkan dia untuk memperbaiki niatnya. Karena kalau niat untuk mengerjakan amal soleh itu tidak bagus, maka sia-sia saja amalnya. Innamal a'malu bin niyat. Innama dalam bahasa Arab ini menunjukkan lil hasr, menunjukkan pembatasan. Innama, hanya, sesungguhnya hanya. Kalau di kurang lebih dalam arti bahasa Indonesia seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab pembatasan itu ada dua macam. Beda dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pembatasan itu hanya satu macam saja. Hanya. Kalau dalam bahasa Arab pembatasan itu ada dua macam. Ada hasrul mutlak, ada hasrul takhsis. Pembatasan yang sifatnya mutlak, yaitu apa? Menetapkan hukum yang hanya ada terdapat di dalil tersebut saja. Adapun yang di luar dalil tersebut, maka itu hukumnya dinafikan, tidak termasuk hukum. Ada hasru takhsis, ada lagi hasru takhsis, yaitu pembatasan tapi yang berupa mengkhususkan saja. Mengkhususkan saja, tidak menafikan ada sesuatu yang lain yang juga masuk ke dalam hukum tersebut yang nanti kita akan bawa dengan contohnya. Contohnya sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-A'id dalam kitab beliau Syarah Umdatul Ahkam. Beliau menjelaskan hadis ini bahwa contoh hadis hasru takhsis, kebanyakan hadis dalil itu hasrunya hasru takhsis. Pembatasan tapi dia hanya berupa takhsis saja, pengkhususan. Tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang lain yang masuk ke dalam hukum. Contohnya apa? Firman Allah, innama anta mundhir, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Sesungguhnya Rasulullah hanyalah pemberi peringatan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW diutus hanya untuk memberi peringatan kepada orang kafir? Apakah Rasulullah SAW hanya diutus sebagai pemberi peringatan saja? Tidak. Kepada orang kafir? Tidak. Peringatan di sini maksudnya memberi peringatan akan azab, memberi peringatan kepada orang kafir, sesuatu hal yang buruk pada hari kiamat. Tapi pada kenyataannya ada dalil-dalil yang lain bahwa Rasulullah SAW diutus bukan hanya dalam hal tersebut. Ini menunjukkan innama di sini dalam ayat ini itu litakhsis, hanya pengkhususan saja. Di antara tujuan khusus diutus Rasulullah adalah untuk memberi peringatan, tapi tidak menutup kemungkinan tujuan yang lain diutusnya Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Rasulullah SAW diutus syahidan, sebagai saksi. Ditafsirkan oleh ayat yang lain surat An-Nisa, yaitu saksi kaum muslimin pada hari kiamat. Kaum muslimin bersaksi bahwa para nabi telah menyampaikan dakwahnya, dan Rasulullah SAW bersaksi bahwa persaksian umatnya itu jujur. Saksi. Wa mubasyiran, dan Rasulullah pemberi kabar gembira bagi kaum mukminin. Lihat, tugas Rasulullah bukan hanya pemberi peringatan. Menunjukkan hasr di sini, hasru takhsis. Adapun hasrul mutlak, pembatasan yang itu mutlak. Hanya hukum itu hanya ada di dalil tersebut. Adapun yang di luar dalil, maka itu tidak termasuk. Contoh yang hasrul mutlak adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya berdasarkan niatnya. Yang nanti hanya berdasarkan niatnya, di sini ada penjabarannya lagi. Yang menunjukkan bahwa amal yang tidak ada niat di situ, maka itu tidak terhitung sebagai amal saleh. Tidak terhitung sebagai amal saleh. Nah, sebenarnya hadis ini sangat panjang sekali kalau dibahas, mungkin tidak cukup satu pertemuan. Tapi saya insya Allah akan menyebutkan yang beberapa titik yang penting saja tentang hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal binniyat, tergantung dari niatnya. Di situ ada mudhaf mahdhuf. Ada sesuatu yang terhapus di situ. Yang dalam menentukan apa yang kata apa yang dihapus di situ, apakah sesungguhnya sahnya amal berdasarkan niat, atau sesungguhnya kesempurnaan amal berdasarkan niat, atau hal yang lainnya. Para ulama khilaf tentang takdir kata yang terhapus tersebut. Para ulama ada yang berpendapat bahwa innama sihhatal a'mal, sesungguhnya sahnya amal adalah berdasarkan niat. Jadi niat menjadi syarat sah amal. Niat itu menjadi syarat sah amal. Sebagian, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Adapun mazhab ulama Hanif, ulama Abu Hanifah dan pengikut mazhab beliau, bahwa kata yang dihapus itu innama kamal. Innama kamalil a'mal bin niyat. Sesungguhnya kesempurnaan amal berdasarkan niat. Jadi niat hanya syartu kamal saja, syarat kesempurnaan amal, bukan syarat sah. Kalau ada orang bertanya, apakah ini berbeda antara pendapat ulama yang pertama dan pendapat ulama yang kedua? Ini berbeda, bisa membawa perbedaan dalam hal yang banyak, terutama dalam bab fikih. Contohnya saja, membersihkan najis menurut ulama yang berpendapat bahwa amal itu, niat itu syarat sah amal, membersihkan najis itu dia harus diniatkan, atau membersihkan susi dari najis maupun hadas harus diniatkan hingga suci dari najis dan hadas itu menjadi sahih. Mandi wajib misalnya, atau istinja, baru dia sah ketika dia niatkan untuk istinja, membersihkan hadas atau najis. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah, itu hanya syartu kamal, syarat kesempurnaan niat. Seandainya orang masuk ke laut, dia dan dia dalam keadaan junub, dan dia tidak niatkan untuk mengangkat hadas besar, menurut mazhab Abu Hanifah, hadas besarnya sudah terangkat. Adapun menurut mazhab jumhur ulama, hadas besarnya belum terangkat hingga itu diniatkan untuk mengangkat hadas besar. Dan lain-lain bab fikih yang sangat banyak yang tidak sempat untuk dibahas di sini. Niat itu membedakan amal. Di antara fungsi niat adalah tamyizul ibadat ba'dihā 'an ba'd, membedakan ibadah-ibadah yang serupa antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Sholat dua rakaat itu bisa berarti banyak. Bisa berarti sholat subuh, bisa berarti sholat qobliyah subuh, bisa berarti sholat duha, bisa berarti sholat sunnah mutlaqah, atau sholat-sholat yang lainnya. Bentuknya sama-sama sholat dua rakaat satu kali salam. Apa yang membedakannya? Yang membedakan itu adalah niat tersebut. Niat tersebutlah yang membedakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Jadi untuk tamyiz al-ibadat. Lalu niat juga berfungsi untuk tamyizul ibadah anil adah, membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Mandi bisa berarti banyak. Bisa berarti mandi hanya untuk biar agar badan lebih segar saja, untuk menghilangkan rasa panas. Bisa mandi mandi junub, bisa mandi mandi sebelum pergi sholat Jumat. Adapun mandi sunnah yang lainnya sebelum masuk Mekah atau sebelum masuk Haram Madinah, walaupun ada khilaf ulama tentang sunnahnya mandi di situ, atau mandi yang lainnya, wujudnya sama-sama mandi. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niatnya. Apakah dia niatnya hanya untuk menyegarkan diri saja, atau diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk mandi junub, diniatkan untuk mandi Jumat. Yang membedakannya, bernilai suatu ibadah atau tidak bernilai ibadah, adalah niatnya. Makanya sungguh tidak berlebihan kata para ulama, niyatul mu'min khairum min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya, lebih penting daripada amal itu sendiri. Amal itu sendiri kalau tidak diiringi niat yang bagus, amalnya sia-sia. Bahkan bisa berbalik jadi dosa. Seperti apa hadis yang sudah masyhur, orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar ilmu tapi niatnya tidak bagus, orang yang berinfak tapi niatnya tidak bagus, orang yang berjihad tapi niatnya tidak bagus. Amalan solehnya tersebut karena niat yang tidak bagus malah berubah menjadi menyebab pembuat mereka, yang menyebabkan mereka masuk ke neraka. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya, wa innama likulli mri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap orang hanya apa yang dia niatkan. Jadi orang yang meniatkan suatu ibadah akan bernilai ibadah. Orang yang dia melakukan suatu amal perbuatan tidak diniatkan ibadah, maka itu tidak diniatkan ibadah, tidak dihitung sebagai ibadah. Orang yang melaksanakan ibadah satu tapi niatnya banyak, dan itu termasuk ibadah yang boleh tasyrik di situ. Tasyrikul ibadat, menggabung beberapa ibadat dalam satu hal. Dibanding orang lain yang mengamalkan amalan yang sama tapi niatnya hanya satu. Maka orang yang meniatkan banyak ini, dia dapat pahala lebih banyak ketimbang orang yang meniatkan hanya dengan satu niat. Contohnya apa? Contohnya, orang yang sholat dua rakaat sunnah, dia meniatkan dua rakaat qobliyah subuh dan juga dua rakaat tahiyatul masjid. Lalu orang lain mengamalkan amalan yang sama, sholat sunnah dua rakaat, tapi dia niatnya hanya qobliyah subuh saja. Maka orang yang niatnya dua tersebut itu lebih banyak pahalanya dibanding orang yang hanya meniatkan satu ibadah. Lihat bagaimana di sini pentingnya ilmu. Orang yang berilmu itu mengamalkan amalan yang kecil, pahalanya lebih banyak ketimbang orang yang tidak berilmu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya ke Allah dan Rasulnya, di sini pun ada kalimat yang terhapus. Ay qasdan wa niyatan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya secara niat dan maksudnya, tujuan dia hijrah hanya untuk Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, ay hukman wa syara'an wa ajran. Maka hijrahnya terhitung sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya secara hukum dan pahala, dan dalam syariat terhitung sebagai pahala hijrah, sebagai ibadah. Lihat hijrah, apa itu hijrah? Hijrah di sini bisa memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah hijrah dari Habasyah kepada hijrah para sahabat ke Habasyah. Mana hijrah di antaranya juga bisa berarti hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah juga berarti bisa dibawa kepada hijrah beberapa kabilah bangsa Arab yang hijrah ke Madinah untuk belajar sementara kepada Rasulullah, lalu mereka kembali ke kaumnya, seperti utusan Bani Abdul Qais atau utusan dari Yaman yang disitu memimpinnya Abu Syah, dan utusan-utusan yang lain yang mereka hijrah sementara datang ke Madinah belajar tentang Islam lalu kembali ke kampungnya. Hijrah bisa berarti adalah hijrah, ay hijratu ma nahallahu anhu, hijrah dari apa-apa yang Allah larang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang hajar, berhijrah dari apa-apa yang Allah larang, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Tapi lebih khusus makna hijrah di sini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Karena yang dilanjutkan ditafsirkan oleh hadis yang lain. Hadis yang lanjutan hadis ini, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha," barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, "aw imra'atin yatazawwajuha," atau dia ingin menikahi seorang wanita, "fahijratuhu ila ma hajara ilai," maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Hijrah aslinya adalah ibadah. Ketika dia hijrah, yang ibadah tersebut diniatkan oleh dunia, maka itu menjadi tercela. Lalu dunia itu ada bermacam-macam. Mengapa setelah di akhir hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan lagi, "Waman kanat hijratuhu limra'atin," barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin ia nikahi. Mengapa disebutkan wanita secara khusus di sini? Kata para ulama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena sababul wurud hadis ini, karena ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang dia ingin menikah di situ. Sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani yang disahihkan oleh, bukan disahihkan tapi rijalnya thiqat, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Al-Imam Syekh Ahmad Syakir, bahwa ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dia ingin menikahi Ummu Qais. Dia ingin menikahi Ummu Qais di Mekah, tapi Ummu Qais ingin hijrah ke Madinah dan dia tidak akan menikah kecuali kalau si laki-laki tersebut mau ikut hijrah ke Madinah dan baru mereka mau menikah. Sehingga para sahabat menamai orang tersebut Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah gara-gara Ummu Qais. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa ini sebab khusus disebutkan wanita dalam hadis ini. Sebagian ulama ada yang menafsirkan lain bahwa mengapa wanita disebutkan secara khusus di sini? Karena sebagus-bagus atau kenikmatan yang dunia yang paling tinggi adalah wanita. Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, "Ad-dunya mata', dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah," dan kesenangan yang sebaik-baik kesenangan di dunia adalah wanita yang saleh. Dan Allah sudah isyaratkan bahwa nikmat wanita itu adalah nikmat yang besar di antara nikmat dunia yang lain. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal-banina wal-qanatir muqantarah ila akhir al-ayat." Dihiasi bagi manusia cinta kepada syahwat. Lihat apa yang Allah sebut pertama kali. Yang Allah sebut pertama kali adalah dari wanita. Minan nisa wal banin, dan anak-anak. Wal qanatirul muqantar, dan berbagai macam harta yang banyak. Wal khairul musawwamah, dan dari kuda hingga disebutkan kesenangan-kesenangan dunia lainnya. Allah sebut pertama kesenangan berupa nikmat dunia berupa wanita. Isyarat bahwa itu adalah nikmat dunia yang besar. Sehingga disebut mimbab atfil khas alal am, penyebutan sesuatu yang khusus setelah penyebutan sesuatu yang umum, yaitu nikmat dunia secara umum. Kalau kita bahas hadis ini sebenarnya tidak cukup dan masih sangat panjang. Sehingga, dan insyaallah sudah dibahas oleh Ustaz Safaruddin ketika membahas syarah Arba'in An-Nawawiyah. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala innama yahfadhu ar-rajulu ala qadri niyyatihi. Sesungguhnya orang itu hafal sesuai dengan kadar niatnya. Orang itu hafal, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ilmu sesuai kadar niatnya. Orang yang niatnya tulus ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu, itu pasti Allah bantu ketika dia belajar. Allah bantu ketika dia menghafal. Allah mudahkan dia ketika menghafal. Beda dengan orang yang niatnya rusak. Orang yang niatnya rusak itu sulit untuk menghafal. Kenapa? Karena keinginannya dalam menghafal ilmu bukan karena menggapai ridha Allah. Bagaimana mau Allah bantu? Sehingga kita dapati bahwa para ulama terdahulu yang mereka itu ikhlas, kita dapati mereka itu hafalannya Masya Allah. Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan bahwa beliau hafal 600 ribu hadis. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi diriwayatkan beliau hafal 750 ribu hadis dengan sanadnya, bukan hadis saja, dengan sanadnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in diriwayatkan bahwa mereka berdua hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Yang mereka itu ulama-ulama yang ikhlas, mereka keliling dunia mencari hadis semata-mata agar menuntut ilmu, ingin menggapai hadis tersebut, ingin belajar dan ingin mengamalkan. Bukan seperti sekarang yang kita belajar itu ada istilahnya S1, S2, S3. Yang ada istilahnya ijazah-ijazah ini dan itu. Yang rata-rata ketika dapat ijazah ini dan itu bisa mudah untuk bekerja. Sehingga perusak niatnya itu banyak. Di zaman sekarang ini kita menuntut ilmu yang hal-hal yang merusak niat itu sangat banyak sekali. Sehingga tentu saja kadar ilmu kita jauh di bawah para ulama terdahulu. وعن غيره إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. Diriwayatkan oleh para ulama yang lain juga bahwa manusia itu diberi, yaitu diberi ilmu baik Al-Quran maupun ilmu yang lainnya, ala qadri niyatihim, sesuai kadar niatnya. Orang yang makin ikhlas maka Allah beri dia ilmu yang banyak. Sebagaimana diriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah, kata Sufyan ibn Uyainah, kuntu u'titu fahm Al-Quran. Dahulu saya diberi pemahaman Al-Quran. Beliau adalah termasuk ulama yang terkenal dengan ilmu tafsirnya. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau ahli tafsir di antaranya karena belajar dengan Sufyan bin Uyainah. Kata Ibn Uyainah, dahulu saya diberi pemahaman Al-Quran, paham tafsir Al-Quran. Falamma qabiltu surrata sulibtu. Ketika saya menerima bungkusan uang dinar, uang emas dari khalifah, sulibtu. Pemahaman Al-Quran tersebut dicabut dari saya. Pemahamannya terhadap Al-Quran tidak sebagus dahulu ketika dia masih mengajar ikhlas. Lihat bagaimana keikhlasan itu pengaruh terhadap ilmu seseorang. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa perkataan para ulama tentang ikhlas di sini yang kalau kita membacanya mungkin ini sudah hampir-hampir tidak ada di zaman kita. Tapi hendaknya kita mengambil pelajaran dari perkataan para ulama ini dan sebisa mungkin untuk melaksanakannya sebisa kita. Saddidu wa qaribu. Berusaha lakukan paling tidak mendekati. Kalaupun walaupun tidak sama persis seperti para ulama tersebut. روينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الإخلاص إفراد الحق لله في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى وقال ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. Dijelaskan tentang makna ikhlas dari Al-Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi, termasuk ulama terdahulu dari Madhab Syafi'i. Al-ikhlas adalah semata-mata menunjukkan hak ketaatan dan dia menginginkan ketaatan tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena tujuan yang lainnya. Tujuan yang lainnya seperti ingin membuat-buat, yaitu apa, mencari, kalau bahasa mudahnya, cari muka di depan makhluk atau ingin mencari pujian. pada dari manusia atau mencari makna atau keuntungan-keuntungan lainnya selain dari mendekatkan diri kepada Allah. Atau juga ikhlas bisa dikatakan sebagai tasfiyatul fi'l, membenahi amal, membersihkan amal dari tujuan-tujuan mencari perhatian manusia. Lalu dibawakan juga perkataan Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, al-ikhlas istiwa'u af'alil abdi fil zahir wal batin. Ikhlas adalah sesama perbuatan hamba baik zahir maupun batinnya. Batinnya bertujuan ibadah kepada Allah, zahirnya pun seperti itu. Tidak dia zahirnya bertujuan ibadah kepada Allah, tapi batinnya dia meniatkan diri untuk manusia. Dan masih banyak lagi. Di antaranya adalah kata Al-Fudail bin Iyad, qala tarkul amali li ajli an-nas riya'un wal amalu li ajli an-nas syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Meninggalkan amal karena manusia, dia ingin beribadah lalu meninggalkan amal karena manusia, maka itu riya. Itu dihitung sebagai riya. Adapun mengamalkan amal karena manusia, maka itulah syirk. Syirk walaupun syirknya syirik asghar. Jadi ketika kita meninggalkan amal, ingin beramal soleh, berinfak misalnya, tapi dibilang, oh takut saya nanti dibilang riya, akhirnya tidak jadi berinfak, maka ini pada hakikatnya itu juga riya. Atau dia akan melakukan suatu amal, tapi takut dilihat orang lain, maka itu pun syirik kecil. Mengapa ibarahnya beda antara riya ada syirik di sini? Wallahu a'lam. Kalau perkataan para ulama seperti ini, itu kita kurang dapati tentang syarahnya. Tapi yang bisa saya pahami dari sini, bahwa amal karena manusia, Fudail bin Iyad mengatakannya sebagai syirik, menunjukkan bahwa itu lebih besar daripada dosa yang pertama tadi, yaitu meninggalkan amal karena manusia. Yang ikhlas adalah Allah menyelamatkan engkau dari kedua hal tersebut. Tidak meninggalkan amal karena manusia, tidak melakukan amal karena manusia. Meninggalkan amal, perbuatan karena Allah, melakukan amal pun karena Allah. Itulah yang ikhlas. Ya, sebenarnya masih banyak sekali dari perkataan-perkataan para ulama di sini. Yang ini hanya saya bacakan sebagian dari perkataan para ulama tentang ikhlas, yang insya Allah kadar ini bisa mencukupi agar sebagai gambaran kita bagaimana ikhlas itu. Yang intinya adalah mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah saja. Membersihkan niat kita dari tujuan selain Allah. Baik sahabat, Bismillah, jam 7.74 kilo berbahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya melalui telepon di nomor 0218497 0055 dan di nomor 0218499 4343, dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0896147747774. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama dari Rian di Tambun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat menghadirkan rasa ikhlas dalam beribadah? Jazakallah khairan. Ya, demikian Ustaz. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bahkan ini mungkin bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga siapa sang penanya tadi? Rian. Semoga Allah bisa membantu saya dan juga Akhrian tadi untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam beribadah. Bagaimana cara kita menghadirkan ikhlas tersebut? Dengan cara kita mempelajari hadis-hadis tentang dalil-dalil tentang ikhlas tersebut, bahwa ibadah kita tidak ada gunanya apabila kehilangan ikhlas. Apabila tidak dibarengi ikhlas, ibadah kita itu sia-sia. Bahkan kita hendaknya membaca ancaman-ancaman bagi orang yang tidak ikhlas. Seperti hadis yang sudah terkenal, orang yang membawa amalan yang bagus sekali, qari Quran, orang yang mengajarkan ilmu, Tapi ketika dia tidak ikhlas, malah jadi penyebab dia masuk neraka. Orang yang berinfak, ketika dia tidak ikhlas, maka menjadi sebab dia masuk neraka. Orang yang berjihad, bahkan sampai terbunuh, ketika dia tidak ikhlas, juga jadi penyebab dia masuk neraka. Hendaknya kita baca ancaman hadis, dalil-dalil ancaman seperti ini, sehingga senantiasa membawa kita untuk menghadirkan niat di setiap ibadah kita. Juga dengan cara muraqabah, merasa diperhatikan Allah. Bukan muraqabatun nas, merasa dilihat manusia. Merasa dilihat manusia itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita tidak mendapat pahala itu dari manusia. Nanti pada hari kiamat, orang yang beribadah bukan karena Allah, idhab, Allah suruh dia pergi. Dalam hadis qudsi yang saya agak lupa lafaznya, Allah akan suruh dia pergi ke orang tujuh dia niati untuk beribadah tersebut. Apakah dapat pahala atau tidak? Hendaknya kita hadirkan dalil-dalil yang seperti ini, bahwa amalan ibadah tanpa dibarengi ikhlas itu sia-sia belaka. Hanya capeknya saja dapatnya. Beruntung kalau selamat dari azab. Karena itu adalah termasuk syirik, walaupun syirik kecil. Tapi syirik kecil ini adalah dosa besar. Jangan dianggap remeh. Paling kecil adalah riya atau sum'ah, dan itu merupakan dosa besar. Ya, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada Rian di Tambun. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan. Untuk selanjutnya kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ismail Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan Pak Junaidi. Iya, Pak Junaidi, Ustaz. Iya, silakan Pak, pertanyaannya. Iya, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, kita makan juga kan, kalau kita niat ibadah dapat ibadah gitu ya, Ustaz, ya. Contohnya kita niat bikinnya, Ustaz, kalau kita makan untuk bikin badan kita sehat gitu ya, Ustaz, agar kita kuat beribadah kepada Allah gitu ya, Ustaz, ya. Ini nilai ibadah, Ustaz. Tapi saya lupa mulu, Ustaz, ya, seperti itu. Kalau saya makan, saya cuma baca bismillah, setelah makan, alhamdulillah. Nah, ini kita nggak dapat nilai ibadah gitu, Ustaz. Apa betul seperti itu gitu, Pak Ustaz? Yang kedua boleh, Pak Ustaz. Yang kedua ini begini, Pak Ustaz. Kalau orang awam ya, Pak Ustaz, ya, dia menyembelih hewan, dia juga melakukan kesyirikan. Tapi keawamannya ini dia nggak mau cari, nggak mau belajar agama gitu, Pak Ustaz. Apakah sembelihannya ini halal kalau kita makan gitu, Pak Ustaz? Yang menyembelih gitu, Muslim? Iya, orang Islam. Niatnya tapi, menyembelih itu tapi, untuk apa? Contohnya kalau lebaran, kalau korban gitu, Ustaz, di korban. Terus kalau bulan apa Idul Fitri itu kan suka banyak tuh sapi yang dijual gitu ya, Ustaz. Dia menyembelihnya gitu, Ustaz. Apakah ini halal kita makan gitu, Ustaz? Syukran, Ustaznya. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran jazilan kepada Bapak Junaidi yang masih setia mendengarkan Ismail Radio, masih bersama kita Radian kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran, dan menyempatkan untuk melayangkan pertanyaan di sini. Bagaimana kita makan ketika kita atau bahkan menyiapkan makanan atau amalan-amalan yang lainnya ketika itu diniatkan untuk ibadah? Ini adalah pertanyaan yang bagus sekali, bahwa amalan-amalan yang mubah apabila diniatkan maka hukumnya itu bisa berubah menjadi pahala, menjadi amalan yang sunnah, atau bahkan menjadi amalan yang wajib. Ketika kita makan tujuannya hanya menikmati makanan saja, maka itu hukumnya mubah, tidak bernilai pahala. Hanya sekedar menikmati makanan. Seperti biasa setiap hari, setiap makan, seperti itu. Maka itu hukumnya mubah, tidak ada pahalanya, tidak ada dosa. Tapi ketika kita makan dan kita niatkan agar menguatkan badan kita untuk beribadah, menguatkan badan kita untuk sholat, menguatkan badan kita untuk bekerja, mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga, yang itu pun ibadah, atau diniatkan untuk sebagai sarana penguat ibadah-ibadah yang lainnya, maka ini bernilai pahala. Maka makan yang seperti ini, yang aslinya memang kita butuh makan setiap hari, maka ini bernilai pahala. Kenapa? Dengan niatnya seperti itu. Dengan niat ada tujuan ibadah-ibadah seperti itu. Ataupun misalnya menyiapkan makanan, misalnya seorang istri menyiapkan makanan untuk suaminya. Kalau dia hanya menyiapkan saja, menyiapkan di makanan seperti biasa setiap hari, taruh makanan di meja makan tanpa ada niat, maka itu hukumnya ya bisa mubah, bisa hanya perbuatan baik, ihsan biasa saja. Tapi ketika seorang istri menyiapkan makanan yang dia niatkan itu sebagai bentuk perbuatan baik, muamalah yang baik kepada suaminya, dan sebagai bentuk ketaatan untuk menyenangkan suaminya, maka itu dia bernilai pahala. Bernilai pahala di situ. Adapun orang misalnya ketika dia punya warung makan, menyiapkan makanan, dilihat orang yang makan, oh ini orang muslim. Oh apalagi yang makan ini santri Darussunnah, makan di situ ya. Atau orang-orang yang baik yang lainnya, secara zahir saja dia niatkan untuk membantu orang-orang tersebut, untuk membantu para santri Darussunnah dalam hafal Al-Quran, maka orang yang menjual makanan ini juga mendapat pahala dengan niatnya menyiapkan makanan atau menjual makanan tersebut kepada orang-orang yang baik, karena dia menjadi sarana pembantu kebaikan. Lihat bagaimana niat itu bisa merubah amalan, merubah suatu amalan yang mubah menjadi sunnah, atau bahkan bisa menjadi wajib ketika makanan itu terbatas dan dia niatkan untuk agar tidak mati misalnya. Itu makan yang wajib, bernilai kewajiban, bukan sekedar sunnah. Sama yang kedua apa tadi? Oh, yang tentang menyembelih. Orang menyembelih awam, iya, karena dia keawamannya menyembelih, apakah sembelihnya itu halal? Kalau yang menyembelihnya itu muslim, maka kita hukum sesuai zohirnya. Seorang muslim ketika menyembelih, sesuai zohirnya dia menyembelih karena Allah saja, bukan karena sesuatu selain Allah. Maka hukum asal sembelihannya halal. Hukum asal sembelihan seorang muslim itu adalah halal. Kecuali kalau kita tahu pasti bahwa muslim tersebut menyembelih bukan karena Allah, menyembelih karena untuk jin misalnya, menyembelih untuk sesembahan ini dan sesembahan itu. Kalau kita tahu pasti seperti itu, maka baru kita tidak boleh makan sembelihannya. Adapun sembelihan muslim secara umum, secara zahirnya adalah halal karena dia muslim. Walaupun dia misalnya tidak membaca basmalah, khilaf ulama di situ apakah sembelihannya menjadi halal atau tidak. Dalam madzhab Syafi'i membaca basmalah ketika menyembelih itu sunnah saja. Selama yang menyembelih masih muslim, sembelihannya masih tetap halal. Adapun dalam madzhab Hambali maupun ulama hadis, membaca basmalah itu adalah wajib. Sehingga sesembelihan yang tidak dibaca basmalah di situ menjadi bangkai. Khilaf ulama di situ yang kita bisa lapang di situ. Barang siapa yang meyakini itu, silakan. Yang meyakini pendapat yang lain juga, silakan. Ya, kita bacakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Yuli di Bintaro. Pertanyaannya, jika membuat tumpeng untuk acara 17 Agustus, apakah termasuk kesyirikan, Pak Ustaz? Iya. Membuat tumpeng untuk acara 17 Agustus. Tumpeng memang ada yang disembelih? Ada sembelihan di situ? Kurang tahu, Zat. Walau kalau makanan secara umum itu halal. Tapi makanan untuk perayaan-perayaan yang itu sebenarnya bukan dari Islam sebenarnya. Walaupun dia memang nikmat yang besar, merupakan suatu nikmat yang besar. Allah berikan kita kemerdekaan dari penjajah 17 Agustus. Tapi bagaimana memakan makanan yang ini? Mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lain. Iya, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustadz kepada Bu Yuli di Bintaro. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Uti di Sawangan. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Ketika diuji dengan sakit, jika ikhlas akan mengugurkan dosa. Apa kalau sakit mengeluh dosa tidak diampuni? Jazakallah khairan. Ketika sakit tapi dia mengeluh, mengeluhnya kepada manusia apa mengeluh kepada Allah? Tidak jelas di sini. Ya, kalau mengeluh kepada Allah maka itu tetap diampuni dosanya. Karena Allah berfirman dalam surat Yusuf ketika Ya'qub alaihissalam dia buta, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kata Ya'qub alaihissalam ketika dia buta, sesungguhnya aku hanya mengadukan bathi wa huzni, kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah saja. Mengadu kepada Allah seperti ini itu tidak mengurangi derajat dan tidak mengurangi pahala dia, pahala musibah dia. Tidak mengurangi pahala dari musibah dia. Tetap dia dapat pahala dan dia diangkat derajatnya apabila dia sabar. Mengadunya hanya kepada Allah. Tapi kalau dia mengadu kepada makhluk, mengadu kepada manusia, wallahualam tentang pahalanya apakah terhapus atau tidak, tentu saja ini tidak seperti orang yang sabar yang tanpa mengadu. Sabar yang mendapat pahala itu sabrun jamil. Pahala yang sabar yang jamil, sabar yang indah, yaitu tanpa disertai keluh kesah, tanpa mengadu kepada makhluk. Itulah sabar yang berpahala. Jadi kalau mengadunya kepada Allah, maka itu tidak mengapa. Ya, demikian jawaban diberikan oleh Al-Ustaz kepada Uti di Sawangan. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan. Kita akan untuk pertanyaan terakhir dari Umu Bari di Cinere. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, ikhlas itu letaknya di dalam hati. Apakah bila seseorang berucap saya ikhlas menolong kamu, apakah itu disebut ikhlas? Jazakumullah khairan. Ya, ketika orang mengucapkan saya ikhlas menolong kamu atau saya ikhlas ini dan itu, yang menilai bisa ikhlas atau tidak itu kita tidak tahu. Karena ikhlas itu amalan hati. Ikhlas itu adalah amalan hati yang kita tidak tahu aslinya, kecuali yang mengetahui isi hati. Yang tahu isi hati manusia hanyalah Allah saja, dan Allah berikan kuasa kepada malaikat untuk mengetahui amalan hati manusia. Adapun kita, walaupun dia ngomong seperti apa, kita tidak tahu isi hatinya. Jadi kita tidak bisa menilai apakah itu benar ikhlas atau tidak. Iya, demikian jawaban diberikan Al-Ustaz kepada Umu Bari di Cinere, sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Barangkali untuk menyampaikan kesimpulan atau nasihat kepada sahabat Ismail Radio. Ustaz. Iya, tafadhol. Sahabat Ismail Radio 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada pembahasan yang kali ini telah kita bahas tentang ikhlas, yang ini memang sangat sulit sekali, karena ini amalan hati yang hati itu berbolak-balik, senantiasa berbolak-balik. Tapi hendaknya kita terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan niat yang ikhlas dalam tiap amal ibadah kita. Hendaknya kita membaca tadi pahala-pahala tentang ikhlas, ancaman-ancaman bagi orang yang tidak ikhlas, perkataan para ulama bagaimana cara menghadirkan niat yang ikhlas, sehingga kita bisa senantiasa menghadirkan ikhlas tersebut di tiap amal kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Ya, demikian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan Al-Syafullah Ta'ala dari pembahasan Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab seputar Al-Quran, yang insyaAllah akan kita adakan setiap Sabtu pukul 7.00 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bersama Al-Ustaz Faryan Al-Syafullah Ta'ala. Dan saya yang bertugas, Syukri Abdullah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini memberikan keberkahan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.